لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراطا مستقيما صراطا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ويقولون لن قدو مجب صبو كفار متى هذا الوعد متى إكو كابن هذا الوعد تاوي ترجديني إكلاه ancaman atau janji bila ada bi kelawan terjadi ini sikso ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiki nang bener kabeh fihi fi hadal waqti to fihi fi wujudil adab nak kowe bener sikso iku terjadi kul ngucap sira Muhammad asa ayakuna asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa afa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asyanu kejadiannya itu seperti ayahku yang ada apa yang itu Rodhifa itu sudah di parek karena Rodhifa itu nyusuli atau gonjak no maknanya parek eko rubah dari si parek lakum ke disura kabeh apa badul lagi apa sebagiannya berkara tas tak jiluna kang jaluk cepet siro kabeh atau kang kesusu siro kabeh fahasolamu kohasil lakum ke dikufar apa al-qatlu apa pembunuhan bibadrin aman perang badar wabakil adabi utawi sekairine siksa iku yaktihim iku teko apa bakil adab himing kufar oleh teko badal mauti sawise mati wa inna rabbaka lan satemene pangeran sira Muhammad iku ladu fadlin yaktine zat sing duweni anugrah akeh peparinge alana sing atase manusa sapa wae wa minhu lan iku setengah saking fadl termasuk fadlile Allah takhirul adabi utawi menunda siksa anil kufari sing boro-boro wong kafir. Fadole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarohum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ra gelem syukur sapa kufar fal kufaru monggo te pira-pira wong kafir la yashkuruna iku ra nyukuri sapa kufar ta akhirul adabi em ditundane siksa mergo ingkarihim karena ingkari kufar wuku'ahu ing tumibane adab mereka nganggep anane adabku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbu kama ing perkara. Tukin nukang nyimpen apa suduru apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarna sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yutinu nakang ngetokno sapa kufar ing ma bi al sinatihim kan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard. Ora ana te barang ghaib. Barang sing ora ketok menungso fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u te ha' ning gone lafadz ghaibatin mate ha' ha' nu tak marbuto iku lek mubalaghati karena balagha. Asyai'un tegese te ghaibah iku perkara fi ghayatil khufa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khufa kang banget samare alana sing atase menungso. Ana iku kabeh ora ana barang gaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan to kitab mubin dan kang jelas bayin yang dikisih jelas huwa te alkitabul bayin iku Allahul Mahfud ulah Mahfud wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmu Allah ta'ala wa min hulan iku setengah sangking barang sing gaib atau al-maktub fil lawhil mahfud sami ta'dibul kufari utaya nyiksa biro-biro wang kafir. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil. Inna hadzal Qur'ana satemne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an 'ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israil. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi na ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyeritakno aksara ladhi ing aki-aki perkara. Rumkang utawi Banu Israel sing dalam lagi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel dibayani ma tegese kelan jelasno perkara dipira kang den sebut apa ma ala waji ing atase sisi sisine ma arai ma arofi kang ilangi lil ikhtilafi maring perbedaan benar rumantarane Banu Israel iso ngilangi khilaf mau law akhudu lamun ngalap sapa Bani Israil bi iklan ma wa aslamu lan yuklim Islam sapa Bani Israil. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri. Wa innal Qur'ana la hudan ikhtine petunjuk minad dalalati sanging kesesatan. Wa rahmatun lan mustine Qur'anu dadi rahmat lil mukminina marib biroqo mukmin. Qur'anu dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal azabi sanging siksa. Inna rabbaka sak temne pangeran sira Muhammad wa yaqdi bi keputusan sapa rabbuka binagum antaraning kufar. Taghairihim binagum antaraning Bani Israil sedang tenika taghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dunya kiamat. Allah ke keputusan dihukumi kelawan aturan hukumnya Allah mana ni adli dikasi adli di Allah wahuwa jawa ta'ala iku ala zizi iku dat sing agung ayil ghalib dikasi kang menangan gak ono sing ngalah no alimu kang pirsa bima klan poro-poro yakumu kangge keputusan sapa Allah bihi klan ma salim kino mengkora mungkin ahad dan ingin suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah salim kino mengkora mungkin ahad dan ingin suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah kama khalafa kaya oleh nentang sobal kufaru bura-bura kafir di dunia yang dalam dunia nentang ambiya aku yang bura-bura nabi ini Allah fatawakkal ala Allah fatawakkal mongko tawakkal sira Muhammad ala Allah yang atasi Allah esik wasikoya sikunu sik lata sikunu sik tegesi percaya sira katus it lata itu sik tegesi percaya sira Muhammad bihi klan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna ka satemi sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayidine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongko te akhir sing apik ulaka kudu sira Muhammad bin nasri kelan katulung. Katulung to menangno alal kufari ing atase boro-boro kabeh. Sumadara pamakono digawe sapa wa ta'ala amsalah ning boro-boro perumpamaan lahum kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati wa bisummi lan kelawan wong sing kopok wa bil amal utawa bil umyi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mongko dawuh sapa wa ta'ala innaka la tusmi'ul mauta inna ka satemene sira Muhammadullah tasmiwuri ora bakal iso nerangno sira kowe ora bakal iso ngrungokno wong almota ing wong sing wis mati wong kafir wong mati nerangno ora paham wala tasmiu lan ora iso ngrungokno sira Muhammad asumma ing wong sing budek kowe ora iso ngrungokno adua ing panggilanem ngajak iman wong kafir ngajak iman wis budek pancen aku idan nalikane mung kita pikir hamzatan lan nahkuru hamzalur wa hamzai a'abe inu'a doa a'idhan batas hilisani adalah nasil hamzah kedua benar antaranya hamzah wa benar ya antaranya ya nak wong kafir iku bojak ape walau idha walau mudiri mongko podo mungkur balik kiri sopo kafir mudiri nah hale ngetokno dubure maknanya dijak ngalor malah madem itu terus berbalik ini berbalik arah total kan ketok gurine jenis mudiri nah iku mungkur kabeh hale mungkur kabeh. Wama antalan orang nota sira Muhammad iku bihadil omji kelawan wong sing duduhno wong sing picek. Wong kafir iku picek, kowe ora bakal iso duduhno dalan ning wong picek andola latihim saking kesesatane kufar. Intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus minggu tetes ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifamin. Kelawan ngrungokno sing maringi faham bako bulen tan ngrungokno sing mari diterima. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita ing Qur'an iki kese Qur'an. Fahum mongko te ladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh. Mukhlisuna iku kese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqu alqawlu alaihim akhrajna lahum tabatam minal ardi tuqalib. Kula terangaken iki terus Quran ini surat Naml ya. Wa yaqulu namata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dewe pangeran kula asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ketika ini Imam Suyuti wa minhu ta'khirul adab 'anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Umil Qura napa? Umil Qura. Tomekan iku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa? Jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah nggih sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam nggih sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita tengah jiniki. Islam itu ketok bener tenan. Iku diantarane iku ya barokah Abu Jahal kula nggih. Barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham niku saking bijake wong nanya lho iku Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan niku jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu, kalau orang Islam ngundang Abu Jahal, orang kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ora seneng darani wong gendeng. Jadi ekstrim, perbedaannya itu. Jadi sing seneng darani wali, sing ora seneng darani wong gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini yang dihentikan Allah intas taftiku faqa dija'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badai perang Badar ini. Ya ta'allah kubi astaril Ka'bah, sampai nyekeli kiswa Ka'bah terus dungo. Ya Allah, besok Allahumma, besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna abta'ulir rahim waja'a nabi ma'la na'rif fa'akhin hulhudat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, mana ini bid'ah, niku harus dengan patah ini besok. Orang-orang gue muni amin, orang-orang gue muni amin. Jepulnya bareng besok perang Badar, harus yang mati Abu Jahal. Sana gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal iku akhire ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran anggar sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mulanya kena dituduh bid'ah, tenang aja di sini agama Islam ya Abu Jahal gitu disebut bid'ah. Mulanya Quran nak darani Quran ma yatihim min zikrim min rabbihim muhdas. Mana muhdas itu sesuatu sing anya. Padahal wakula muhdasatin bid'ah, wakula dolalatin, wakula bid'atin dolala, wakula dolalatin binar. Lah nang Quran ana neraka. Mergo Quran wis le mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhtas. Muhtas sing diper baru terus berhubung kita aku muannas muhtasatin. Nah Quran mutakar muhtas. Lah nek ora dituduh wong kita aku seneng. Alhamdulillah sampean narani kita nasibku koyo agama Islam pertama aku dituduh napa? Jadi bid'ah wangir barang anyaru jenenge yo bid'ah. Lane pangeran disifat al-badi, uga iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso ngajaran kok al-badi. Angger barang api iku jenenge badi usama wa til ardi sing memperbarui. Ya biasa ae, ya bid'ah iku biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal iku mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan niku mertuane Nabi. Zaman niku dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning rumonten-nonten. Pangeran ku yo seni. Wong perang Badar diparingi menang go ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo mereka kalau bayangno, umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Baru kaya perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi diilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang. Orang kok golek diilahi kalimatillah. Jadi baru kaya tahu kalah itu yes, siap mati bareng. Mergo nyatane yo kalah. kalah tenan perang itu. Dan ketika Allah Ta'ala nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah yo Muhammad sak sahabat yo manusa. Manusa ketemu manusa yo kadang menang, kadang kalah. Jadi dawuh pangeran wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan. Muhammad bibi yo manusa, Abu Jahal, apa Abu Sufyan yo manusa, manusa yo kadang kalah. Ustaz juga manusia gitu. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kuwau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo manusa tenan. Wali juga punya masalah. Wong panjen yo manusa tenan, yo diutang barang ada. Kang yo kato trodo barang, penting gak zina, penting mboten apa? Zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok kato trodo yo oleh wae wong. Wong halal anggere dirapi ya Allah. Wong dekne yo ana apa menu? Kabeh nabi ge rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean wis kakuati makali wong ngoten. 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriya. Niku seneng. Nglamar kak wani bojone wong. Ngilangi senenge ora iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojone 99 yo tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus jawab. Kau ikut di bujuk kita apa meneng? Mesti rapa ikut. Wong seng saham pulau songo. Mestinya koleksi ini kan lengkap dari sekian jenis. Tapi dia ini pikirannya. Tapi rano seng koyo ikut. Tapi aku di saham pulau songo. Tapi tetap orang kau ikut. Kurang lengkap nak. Nah pangeran itu nampak kekasih dituruti. Dia kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos satu angsal. Saat ini kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir gitu, maksimal menopo kowe nak no nak kasir hasil singkate cerita iku Uriyan iku dalah perang mati, perang mati ya mati tenan. Akhire bojone rondo mergo nak bojone wong tepsi rabi ora iso dikowe nak wali dalah seneng ya bojone mati terus bariku kayak mati biasa niku mboten tapi niku mboten. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk juga. Masyhur ni. Wahal ataka nafa'ul khusmi istasawwarul istakhalu ala Dawuda fa fazi'a minhum qalu la takhaf khusmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustil wahdina ila sawa'is. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Ibarat andarani King David, ya rojo tenang. Umatnya wakil, pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis tujuh. Enggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi. Karena beliau negara presiden, ya, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar. Jadi apa? Tasawwarul mikrob, bisa ngelangkai pagar. Sampai tahu-tahu dua orang ini langsung di depan Nabi situ. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo, aku ora kenal ujug-ujug di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus dua orang ini langsung qalu la takhaf. Mos ora usah bebo wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini dua orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi Dawud jawab, "Iya, akan saya putuskan secara adil." Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'ja waliya na'jatu wahida faqala akfilniha wa azzani fil hitab. Niki lho Nabi Dawud kula nu namung gadah wedhus sitok dan wedhus na'ja maknane wedhus kula nu namung gadah wedhus sitok dulur kula di wedhus 90 lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk cara jenengan bener ta salah Abu Dawud kowe dhe wah dolim cahelek carakus wede caelek carakus kancane disitok dijaluk padahal dia di 90 pun niku keputusan final yo keputusan final kowe caelek yo caelek miris ilang nang pancen malaikat barang ilang dia sadar iku malaikat lha iku ora aku ora usah gawe mafhum tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono ora usah ngono iku mafhum elek mafhum no elek ora usah dimafhum mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat nopo drama. Iku ana malaikat sing jilma dadi dua orang yang ber. Kan gak mungkin malaikat nertak medus. Mesti iku mau drama tok, mungkin gak malaikat berumat medus, Bro. Salam pula apa? Karena dene malaikat kok rebutan dunia kan ora pantas. Akhirnya Abu Dawud yo pede, qala laqad dzalama ka fi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yubghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oke ku celek tenang, ndek wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede dene wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata'i khulata'u gendhok. Uang nak rasoleh, penggalan yang merebut dunia ni uang, uang yang caleh. Lah uang sing ratu kang merebut, uang mau uang sing iman, wa amilus solihah. Tapi cak muni wa kali tuan, tapi yo no, saya kau terima betul, yo no sidik sidik u yo, PPD, yo putus. Barang putus, Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon nada itu an nama fatanahu fastal farorobahu wa khororoki au wan. Sadar itu dia ni semua nangis. Iku nangisin Nabi Dawud itu kena jadi siraman kanggo uripe suket. Berapa nangis semua sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisin Nabi Dawud itu hatta naba al usbu min dumuhi. Nganti suket itu sodukul songkol luwe Nabi Sinten. Nangis sesra tau ngurusi kerajaan. Amin waktu tasbih terus. Yo faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna rabbih. Kanjeng Nabi ya menungso. Yo Nabi. Nak delok Nabi ku Nabi sahabat ya ora wani bantah, gak wani blas. Tapi Nabi ku ya kadang ngendikan sing cara dahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud Nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah ki ora usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti gonimae wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Dadi dawuhe Nabi wis kehilangan relevansine. Dadi mulai dhisik ya ana sahabat beling, dadi dawuhe Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ora anak kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun jupuk gonimah. Wong kafir yang memutar tok jebule gak melaju mulai muter muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi walhasil akhirnya wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane utawa pemimpin terbesar Abi Sufyan tapi sing bagian nangani militer itu Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi iman. Mulane ketika Khalid bin Walid aku pertama iman aku ngerti tenan nak Muhammad ku nabi. Uang nak nabi, omongan ra penting lah. Iku nak disulayani ku perkara. Iku nabi mau gaya pengumuman ngoten, tapi disulayani sahabat dah jadi orang Islam nopo. Jadi kalau itu Muhammad itu Rasul tenan. Omong sa omong nak ra diturut mari perkara. Akhirnya dia iman. Anak ra iman jadi perkara. Perkara dia itu. Ya, jadi kalai orang Islam yang berarti itu berkaya luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manus. Akhire perang kalah iku sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Dadi wis perang kalah iku turu, kok pedangi ceblok ngantuk turune iku piye. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang kawan-kawan. Ya mereka api, ya uang kaget, itu ya bisa turun. Yes, ben. Malah ini mengutangnya agak, sumpah turun. Orang bisa buat amuk, mengutangnya agak, kok gak punya langkah nyata, malah turun turun. Lalu ini nak melek terus, malah jantungnya kumat mati. Jadi, yes, ngomong pangeran. Terus pangeran itu lebih pinter dibang kue. Jadi, perang Badar, perang Uhud, di antara solusinya uang digawe apa? Ngantuk. Iti wasi kumunu asa amanatam minhu. Jadi Allah maringi sifat ngantuk. Terus, itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Ya musuh mangkel tenang. Diserang-serang tenang, tidak mau ditinggal. Ngantuk. Ya itu pengira. Di pangeran itu unik. Mulanya nak orang uang kasus ya agak, kau turat, kau jamu, kau cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham gitu. Malah gak realistis masalah seberat ini malah ditinggal. Kau nak jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel Allah. Faham ya? Terus pangeran itu gak ada sunnah ngoten iki. Ana Musa sing dadekno bukti kebenaran Islam. Kados Fir'aun. Fir'aun yo musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenaran Quran itu termasuk barokah Fir'aun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun. Yo delalah diabadekno. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Fir'aun, Fir'aun tenggelam. Kemudian kembali muncul dawuh pangeran wafal yauma nunajika bibadanika. Saiki awakmu jasadmu tak slametno. Fal yauma nunajika bibadanika. Litakuna liman khalfaka aya ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islame ra dadi bukti benere Quran. Fir'aun sing kafir. Mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Go ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saya wong Mesir untuk rezeki sebab iso. Go wong delok Fir'aun akhire Mesir ana dhuwit. Paham. Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara manggil. Iku pangeran. Leo Fir'aun itu koyok mono gendol. Leo pangeran dia berdek novel. Yo manu najika. Nanti nu naji nyelamat novel. Yo ma ing dalam iki dino nu najika nyelamat no ingsun kak ing sirobi badani kak awakmu selamat. Wong roh kape. Saiki Fir'aun itu delalah. Gis selamat. Nganti saiki. Jadi suku pangeran. Jadi suka ya falu maya sa. Kita ura tau ura kersane pangeran. Sing pangeran dawo ya samina. Atau nah, paham, jera paham. Waktu sampai geman batah pengira. Melainkan kalau nanti ngaji sore itu memiliki cerita. Sampai narap percaya delok teng kitab berrojak teng ikhya. Terus delok male teng kitab khilyatil awliya. Kata lah kitab-kitab sindrang. Termasuk jemben teng akhirat. Ini wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah. Ijek di kerangkeng. Mbak Allah ditakoi enak nih rokok cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu baru mulai gak enak blas. Ya cum nang balik nih rokok. Wonge melayu cepet menuju rokok. Moro kerangkengan nih malu. Takoi mbak pangeran. Cum kok melayu banter. Gusti kalau mau kapok bantah dawe jenengan. Maka tidak saya tidak akan bantah lagi. Karena aku sebuah tak ijazah ya, berarti kan lebih rokok, sempet. Biaya-biaya itu satu-satunya cara kita, buktiknya nak gak tahu bantah apa. Pangeran, Gusti kalau mau kapok zaman tenggonya, nak jiran perintah, bantah. Mulai ini kalau buatan, bantah. Melayu meron rokok, dua antar. Mereka kepengen nuruti perintahnya. Akhirnya Allah gak mentolo haru, ya sem, gak usah nulis, warga-warga. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampean nak takok carane mlebu neraka sing potensi diri dari pangeran yo mlayu ni. Sekali ana pengumuman monggo nak badhe mlebu neraka cepet sing tambah cepet berarti tambah samina. Aja ngenteni koyo wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin endul yakin yen wong alim guru-guru kita buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nak darani mlebu neraka diglundhung napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aitihim sattan wa min khalfihim sattan fakhshina fa hum la yubsirun. Niku sing sedurunge niku napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aqlalan. Terus fa ya ilal azqan fahum mukmahum. Jadi tangannya itu didapak teng gulu buri, terus dengkul kalian gulu itu dicancang. Terus fahya ilal atkon fahum mukmahum. Jadi dengkul loro itu ditempelkan teng dagu. ning jenggot janggut utawa dagu janggut terus dicancang mbek pangeran. Dadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nek wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus perkarane samina. Mulane iki ijazah tenan wae dene kok. Kulo tanggung jawab. Lah kok sampe mlebu tenan ya mbok arep. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Dadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal askon fahum mukmahum. Wis kaya bal. Nah bentuk sing kaya bal iki bersorong kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis kaya bal karek glundung. Ane niku jenenge faya ilal askon fahum mukmahum. Nah yang Islam mboten, kan mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Lan niku tiang-tiang sing rasa saleh niku semangat mlebu. Minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Nah, kula maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku ora pati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyang niku. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Lan niku dapa pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Ya krana ngamal kula, kula mboten nate maksiat jenengan. Ora dong, krono untuk fadlku, mboten Gusti krono amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, baru kae taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat be aku jare pangeran. Iya, nggih Gusti, kula niku ten taat be jenengan mlebu swarga. Kira taat be aku, saiki ke marang neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jeneng mlebu neraka. Lah iya kowe ra taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon niku gak. Jadi kalau punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Jadi wow caranya pokoknya. Pokoknya nanti kongkon langsung nopo. Mana? Mana ngadil kulo? Jajal mau nanti. Om lebih neraka tenan protes kulo. Sampean protes neng neraka nusa argo ra krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut fahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu tidak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu rabbud dunia wal akhir. Jadi keliru kena anut faham Mu'tazilah, faham-faham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal ya oleh, nyalah nawang ya oleh, tetap. Tetap pangeran, pangeran nggak boleh atur. Tapi apa alun apa? Mahyasa. Orang iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK, sudah mahkamah apa? Lu pangeran kok duduk di mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunia kayak pangeran akhirat. Pangeran tidak kena hukum. Mulai dari Said Zabidi tenggini kitab Idhaq. Fa'innal amir layatawat jahu ilahil hitob. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena hitob. Jadi tidak bisa, misalnya kita menganggap teori fikih amatir ngongkon orang bisa ngelakoni. Itu sih ngongkon malah tidak perlu ngelakoni. Misalnya kalau ngongkon, sehen-hen aku itu kena sate. Ini gue perapatan jejeran. Ngongkon tok orang bisa ngelakoni. Tapi ngongkon perkara ini rapi ngelakoni. Malah ngongkon yang ngongkon. Lalu sesuai yang keranak kan menek cung-cung ngapain ada pelem. Ya bapak sih. Ngongkon tok ora iso apa? Angger ngongkon ya ora melok kenek. Lah pangeran iku sing gawe aturan, kok ate ya ora kenek. Pangeran kok kenek aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati, merga perkarane ya pangeran ora kenek diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa bisnis, nak awang ngerasano, yo no syafaat. Tapi uang saya ini usum anut faham, kok uang nak nengah akhirat us final ke iso. Yang pangeran gue warai. Sampai neng swargo yo orang aman pangeran, sampai neng rokok yo orang aman. Orang iso menurut undang-undang bahwa saya di swargo itu mesti abadi. Lungku misalnya abadi yo diabadikan, asing abadi no gak kerso, gue kemelite mo. Gusti kula mbus warga mergo taat teng jenengan. Ora jonge mbus warga ku fadolku. Pangerane sampek diterangake mbus warga ku mergo fadolku. Mboten Gusti mergi taat teng jenengan. Ya wis nak taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak to. Gak to. Dilebokno neraka kaya ngene. Wani sampean ora usah bantah. Neraka, nggih oke Gusti, sami la wa ta'ala mlayu. Engko wae panas yo bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep. Wae oke. Itu satu-satunya solusi, mpun nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dongane wali-wali ku Ilahi anta-anta wa ana-ana. Wis ra iso nerangno pangeran Gusti jenengan tetep jenengan kula ge tetep kula. Mane wiridan tertinggi kan Ilahi anta-anta wa ana-ana ana-ana wa anta. Kulo ge kulo jenengan ge jenengan ge sowe kita kulo ge kulo. Jenengan ya teh kulo ge kulo tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan ge jenengan tetep sing iso ngatur kulo. Nah, ini ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok sing sitok turu turu, mondok beling sing sitok anggap bunyi tahajud. Sekolah ra karuan. Engger kakake ora duha atau ora subur duwamu, bocah ora tau salat. Ngono to. Tapi sing dadi wali sing turu-turu. Ternyata pangeranu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku angger dikon gugah, dikon tangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku wis urusan kowe pangeran. Dadi malah sing turu kowe pangeran. Ustaz aku salah urusan kowe pangeran. Aku barno. Aba astani ali ya rokiban. Mosok untuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung. Orang kira tak ngomong nabi kok ngaku jadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat jadi wong bener sing perkara ini yang pangeran. Sing iki semangatnya semangat jadi pangeran. Senengane nggak diliwung. Orang kena ditebak pangeran. Mereka kena jadi kiai. Soalnya mulang mau air rasa nggak diliwung. Ono sing ngaji kok turu anggap bae kok perang badak. Panjen solusi de wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing ora sapa nak kasus e akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro ta bang. Perko perang badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu hosi kumun nuasa amanatan minhu. Allah maringi kaya ngantuk amanatan sebagai ngerasa sifat aman minhu sangi Allah. Kau wong ngerasa ngantuk berarti uripe ngerasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to. Gak iso. Ngene to ngantuk saking ndak berkeri saking tenange. Ya wis ngono pengen. Lah wong alim-alim ku bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane Al-Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Ngene ora wong alim, wong alim ora iso. Wong roh hikmahe napa kan? Dados pangeran anger sakno, wong kafir iku ya muk diatur pangeran. Buktine Fir'aun sing dibenci pangeran. Iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Nyetokno bener Al-Qur'an, mergo napa fal yauma nunatika bi badanika litakuna liman khalfaka. Ayah, Fir'aun awam tak selamat. Ben jadi teladan ilayomil. Ya, masa ini Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu. Nanti saya ini wong delok mungine Fir'aun. Iku cara uang takono Menteri Keuangan Mesir. Adol tasbih sampai adol Fir'aun duwe akeh. Tapi pangeran ora iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muwangkel be ulama Mesir dilalah ulama Mesir iku haji itikaf ning Masjid Haram dendam kanca cah iki dendam dilalah itikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS tempat DPR nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal Abu kan wonten pemugaran perluasan iki wis macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan jadi masjid kabeh saat ini. wong nak bulet lalai di kafe ni kono sunnah ulama Mekah tarif ayam makanin hada kerah gue niki apa hada darun natwa iki darun natwa sing dhisik digo rebukan materi Kanjeng Nabi dasar ke elek itikaf so pas darun natwa wong sing lama Mesir pas padahal wis dadi masjid cara hukum nggih tetep koyo sewu salat lan kula temen Mekah yo dak sering takok wae ulama-ulama Mekah sing bekasé darun natwa di itu kan mergo kula temen hindar wah perkara gitu nak kula roh sampean kan gak roh nak kula roh dadi aman kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat delalah ketemu. Delalah itikaf ning bekase napa? Darunat wae. Sing dhisik diberebukan materi sinten? Gajeng. Tapi ora usah cara fikih sing dadi masjid haram ya kabeh masjid. Mulane jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perwasanya melibatkan nyingkirkan Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jadi Umar, kowe iku sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kowe. Nah masjid butuhno kowe sing mire, iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperlu. Setelah itu Mina, Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas, ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kaya-kaya Indonesia moh mabit ning Mina Jadi, wedi narasa. Terus digojlok oleh ulama Mekah, nak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing sekoyo sewu salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macam-macam. Padahal ning gurilah ya tetep itikaf ning masjid. Banyak nak masalah ngoten itu enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat itikaf di situ enggak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan. Nah hidayat ya koyo ngene iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae koyo saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya fa'alu mayasa. Mulane pondongo ya muqallibal qulub sabit qalbi alati. Nek kudu ngono bayangno iku mau koyo ora bebet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kuwe ambek pangeran kok ngene iku tepat-tepan. Terus kula ngenteni iki ora oleh mlete, ditetir ngalim semula. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Soale suatu saat ruhen ditetir mulang terus sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, enggak ono ulama kriting. Jadi kenapa ora ulama kriting? Ulama tenang gitu. Ya sekedar kiai ono ben ulama jarang satu roh. Mumunah kritingnya yang ekstrim, wah tenan. Jadi ini udah ngerti, mulai wong hati-hati. Allahu yaf'alu masya. Ono kertas ditetir dicetak jadi mushaf, diambungi diminyai. Ono sing kertas ditetir jadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah? Yo wis sing ras apa ya yaf'alu masya. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis. Dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur nek iso ngaji, iso ngelem pangeran wonten pengen seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadir nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Uang kok senang dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menang menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula teng naruan teng budi-budi wedi tukaran mek santri ku wedi. Kula sering ditegur mek bojo kula. Gus dinangane nek tukaran mek wong gedhe pede nek mek santri kok wedi. Mergo aku nek mek santri wedi dol, mergo posisiku iku menang. Misalnya kula tukaran mek Ruhin, mesti wong bener kula. Ruhin gak sopan, Gus bak gurune kok diwaneni. Kula niku potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro ya, secara elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan ya kalau sekarang itu. Delalah teganteren nutuk zil batni. Wong akhirnya tidak tapi zil batn. Pas niku tiange nembe asik nata unta piye persiapan perang. Sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silakan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti enggak ada hisab. Dilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah mendzalimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, ya perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi ya silahkan mukul saya, wis wabot mangkel tapi celek, maksud Nabi apa dipukul? Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo. Tukaran mbek santri ini maksud napa ndi-ndi? Mesti amatir, ora wong alim tak jamin, wong alim ora ngarawani. Wong alim ku khas kan, wis prilakune khas. Antar wong alim ngerti. Antar wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, tapi antar wong alim ngerti. Akhirnya Idul Fitr, ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun lah sautun. Idul Fitr saya protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Idul Fitr, ngisos aku ya? Gentine Kanjeng Nabi. Ora, mesti nutuk Nabi kok kowe sapu kowe. Besok apa tuh? Ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka, terus faro abaya dobat nih orang tahu betapa putih perutnya Nabi ya baru kayak dobat baru kayak uang salah akhirnya uang roh perutnya Nabi ya itu masyur cerita kisah tuhu masyur barang perutnya Nabi dibuka cani pun ngambung petengin Nabi ya Rasulullah saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengin jenengan kecuali dengan cara demikian karena saya berharap lewat pernah ngambung petengin jenengan jimen untuk syafaatin jenengan. Dan itu dulu juga tidak dihukumi bid'ah. Tapi gue rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap wedi, wedi kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya tuh. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran ambek presiden atau ambek gubernur malah pede. Berhubung musuh kula misalnya keren, karuan kula ndonga ambek pangeran. Butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama, ya mergo tilka darul akhiratu naj'alu lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Masane iki wong wis mlete-mlete, sampe pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai. Kemudian struktur misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan kamu harus nurut saya secara struktural Anda ini di bawah saya padahal tiangnya ngalim kula ya ora level ini ya orang-orang seperti itu kan enggak jelas kalau di tradisi ulama enggak ada seperti itu kadang sing cilik diridani pangeran sing gedhe ra diridani pangeran sing roh malahnya sama aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkong itu kecil, tak salah nol kecil, tak bar nol gusti semulus. Antum itu lakok cara kajian Nabi merdeka semusan ini dewi-dewi. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhirat tu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantas digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang menang. Ya semua tadi itu khasnya ulama. Ya semua rasa lama. Paham kita di kelas suwon lewat ngaji niki sampai ngerti ya. wong kafir ya digawe pengira. Ya ono gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salabah sing dhisik dilakopi hama matal masjid. Ini ku perpati ini masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge salabah tukang jamaah sampai wong darani hama matu masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nek anggere jamaah aku kesusu mulai takoki kena opo bagian anggere bar salam kok mlayu mulai jadi bojo kula teng omahe ku uduk. Sagede salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salabah. Bon. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan itu tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis kamangane loro telu. Wis wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoknya hasil itu. Mau wajar ora tau akad apa nikah wis wae cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anaknya akeh, wedhus akeh mabena jabal. Karena kalau ngiling no tenar, fatwa kalau tengah sini ki, kau nak lomba usah ikim bung cek melarat, tak jamin, bung melarat tu gampang lomba. Mergo wedhus itu zakate kan per patang pulau itu satu, itu nggak gini ya. Nak patang pulau siji berarti rolong pulau, loh. Misalnya nak satu swida, apa? Es gampang ini per satu sih gua berarti, loro es gampang. Berarti nak sewu, pinter? Sepuluh, rong pulau. Salah bau di patang ibu pedus. Rong puluh ping papat tu. Bolong puluh. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalongnya kakean. Mulane kula darani santri nak ben lomo bagi ini bisa iki. Jadi misalnya orang santri melarat duit cempe loro atau dipitik jago loro. Dijaluk kiai ini sitok oleh. Padahal 50%. Tapi nak disapi loro. Oleh dijaluk sito. Lho Mustafa mek kula lho, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, mos tak pek. Nggih, Gus. Jajal misale duwe Fortuner, tak Alphard. Ya, dekne duwe Alphard terus sampe duwe Kijang lah misale. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman marah duwe pitik loro tak jaluk kabeh. Oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tapi di loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4000. Oh Allah tersinggung nabine darane pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salaba medhek nek komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharaj. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salaba dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Mulane disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas. Soalnya terus satrusya terus falamma ta'atahum fadlih bakhilu bi wa tawallaw wa hum murid terus fa'a qabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil yalqawnahu. Pangeran ngecap munafik sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil. Padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat itu dene wedi. Wedi tobat, sowan Nabi. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi duka gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah bahasa zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma mana'ahum antu qabala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Fikto. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ra wani nampa, ora wani. Era Umar ya gak wani nampa. Wani medhit nak kepengin tobat saiki mung rum sugih. Lan kula seneng sedekah saiki mergo kula rum sugih. Wabot sedekah sugih. Elar saja ini sope za ini sope tijaro gitu, 2% setengah. Sali sope sekitar 6 juta lah. Kalau nanti ngitung gitu. Pokoknya ini sope tijaro itu 2 isruna miskolan, 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta. 26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Nggih to, nggih. Per 1 juta itu selawe aku. Nggih. 2/5 ne 1 juta itu pira? Selawe aku. Tiap 1 juta kan zakate pinten? Nggih to, nggih. 2% setengah 1 juta kan? 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620 ribu. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400 ribu, 4 kali 6 kan wis 24 gitu. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 gitu? Pokoknya sekitar 26 lah. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600 ribu kan enteng. Mereka 600 ribu kok duit jajan, paling itu HP Cino. Nah saiki duitmu 100 juta. 1 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisab. Berarti 600 ribu kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak sak miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik sak miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo duit modal, 1 juta duit modal. Lah nek 2 miliar. 50 juta. Ah di bank tak zakat ora tak go ayo untuk tak go macam-macam pikiran. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atuk zaman 60 juta zakate mok 600 ribu kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar berarti bro mau kan tiap 1 miliar itu pinten 2,5 juta setengah ya 250 juta 1 M ya buatan sing tiap 1 miliar bro 25 juta kan lah anak 10 miliar 250 juta. Oh meriah kan. Mulane ke dora zakat perkarane duitmu 10 miliar, paham nggih? Jadi saya menduga Anda ndak zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat dimakfu. Mulane ke jegeman nyalano wong sugih gak zakat. Luwe abot wong sugih. Mergo zakate ku terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran, mulane nek lomo saiki mung cek melarat. Sampeyan dhewe sampe jare tak hukumi melarat, zaman akhir dhewe sampe jare saya melarat. Maksudnya ya ora melarat banget tapi ya melarat. Nek bandingane Josoros kan cek melarat. Dadi ku pangeran, dadi ana tobat ra ditampa iku ana niku tobaté sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane salaban ku tobat, Nabi Sugeng ku tobat. Tapi nek Nabi ra ditampa, kok Nabi seduka, pangeran ya duka. Artine medhit iki iso ditobati, mergo salaba kepengin sedekah, kepengin zakat ya Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati, mergo ngomentari Nabi ku pemerasan, ku tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari pemerasan. Lan hati-hati, salah omong hati-hati. Lan cara kitab sulam kafe akeh wong salah omong dadi nem lebu napa neraka. Nek mau kowe misale masalah faro, salah nang wedok ya padha-padha anak. Lu sing ngendikan di Zakar wis hadir nang sane pangeran, kok sambo lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Wis ra paham Allah, pokoke warisane wong lanang ku loro, wedok sito. Ra paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok, saya faham. Meskipun saya janggal, loh. Imam sholat bun rokok, gusti. Imam teraweh, gusti. Kalau saya usah, mono. Langsung mau dua, saya usah mikir, gusti. Tenang, nih, masa imam teraweh. Bun rokok, saya usah mono. Enggak kelompok liya yang tukang sunnah rasul, gusti. Kalau nu paling promosi sunnah rasul, masa melebet. Saya usah mono. Kalau lebih, saya usah paham gitu, terus semuanya yang semangat lah belum rokok lagi, yang semangat pokoknya samina kalau rokok, digain rokok ya susah mangsa mun dadi neraka ku seneng e mboten. Neraka ku tak gawe kanggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani ku bantah. Iki khase wani ku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut maksud ning akhirat apa gak? Wis nurut ta, wis kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wali nerakane mriyang waca ana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakhin. Wakina oh tetap sungkan rakane sesuai sungkan. Nen neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Iya, wah nerakane mirip mikir ta. Sesuai nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok muni wadah-wadah, malah neraka semangat itu pangeran, kurang nyebut pangeran, malah wadah serapa antas lebih suar ini kalau ada kitab kata diantara ini wonten sanat ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan hidat sing akeh welase, hidat akeh paringi terus Jibril diutus pangeran Jibril kawula aku iku sapa Jibril goleki ora roh akhirnya bi Allah ditutuhno huwa fi qori jannah fi makani kadza wa kadza ndek niku neng gone telenge neraka manggone kecepet ning kene ewa semono ora tau ngeluh tetep wiridan ya Hanan ya Manan bareng kita ketemu Jibril takok lho kowe kuwi ben neraka kok ecek wiridan ya Hanan ya Manan jape tenang ya masa aku ben neraka hubungane apa be apa Allah tetep Manan Allah tetep Hanan Allah udzat sing akeh welas tetep ora ana ndak welas kaya Allah akhirnya bi Allah ditimbali ning swarga ditakoki kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan walil Hanan illa anta walil Manan illa anta sedat sing akeh welase ge namung jenengan ya sudah akhirnya masuk swarga ya logikane gampang sampe muni waduh-waduh iku nyeluk sapa itu kan kalimat yang enggak jelas dentrungannya lah tapi kaya nek muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetep pangerane donya lan akhirat. Saudaraan itu akhirat semuanya selesai. Tidak bisa pangeran temrobut dunia wa robul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat. Yaitu Allah di sifat yafalu mayasa. Rai so Allah bawarai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final. Tidak boleh peninjauan ulang. Lebang punya Allah MA di sidang non MK tapi. Kalau peninjauan pangeran jadi bawarai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang. Karena semuanya sudah final rai so Allah tetap ya falu mayas. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka ditokno nang ning swarga. Ya terserah pengen. Ya. Cuma ora usah bakas ana ning swarga dilebokno neraka, kok kowe ora siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nak neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya dipenjara ten. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Faham ya? Sampean kudu yakin enul yakin nak pangeran tetap ya falu. Mayasa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita nen neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha iku sebenere famin hum saqiyu wa sa'id. Fa ammal ladina saqu fa finnari lahum fiha zafiru wa sa'id. Khalidina fiha ma tamatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong nen neraka selawase lawas. Iki ana istisna mada mati sama waktu wal ardu illa masya'a ya pengiran-pengiran itu kayak istisna dan rokok selawas-selawas kecuali apa wis? Ngerasa tapi kira usah bayang no, sing wis mansus misalnya wong kafir deles tetep kafir nganti mati kita butuh yakin dan rokok selawas mergo itu mansus mansus sorihan fil Quran eksplisit nah dene finnari khalidina. Nak kita itu mukmin, masih ono wong liya darani kita kafir, kita itu tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan yo goblok, darani kafir menungso kok. Kula sering dijak debat yang sing ekstrim. Tapi perilaku mereka itu kafir, Pak. Orang kafir enggak diampuni dosane. Ya malah bener ana sing ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono ya dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-muni moyo kene. Menang lho. Kowe kira pangeran ae sak muni-muni. Iso wae kowe ngukumi aku kafir cara pangeran ge sing kafir sing rasa mung padha ora ora. Iki padha bromo swarga pantes aku ngapal Quran ge ora. Serau no ceritanya, uang nengati ini orang Quran, rokok doyan, nunggu sih nasihat kanjeng Nabi. Final, wahai layu adi bukol ban wa al Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ayo orang pangeran kok boleh bono hati. Dia orang pangeran kok boleh bono hati. Jadi masih yo kita yakin swarga ku selawase neraka selawase tetep anut istilah pangeran teng Quran ono istisna illa masya famin gum saqi wa sa'id fa amal ladina saqu fa fil nari lahum fiha zafiru wa sya'i khalidina fiha ma tamatis samawati wal ardu tawon istisna illa masya Allah kecuali sebatas Allah ngersa. Ya wis tau ngresano ya wis. Nah, meskipun kita ndak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus. Mlebu ning neraka wong kafir khodidina fiha iku mansus, jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian iku wow kon ning neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Kok syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat, Roger wis siap semangat. Wah, tak sempriti. Ah cepet kan. Apa cuma aku. Wah, gue lari pagi tuh. Aku derek ke ora. Mau kan ora. Gue dhewe wae. Paham ya, jadi pokoknya yang semangat ini jelas. Jadi sama nak agak percaya dulu tentang kitab filia tentang isyan di antara rahmatnya Allah tentang wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng dilakoni Allah. Kowe nek neraka enak jeng, mboten Gusti, repot lara kabeh. Tapi kene ning donya sering nyulayani aku, nggih Gusti. Ya wis saiki bali nek neng neraka mlayu nggih. Mlayu marang neraka, mboten mlayu mire. Lho jeng kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok mbantah jenengan. Maka tidak saya ulang lagi mbantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Jadi kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain terus orang ono rawan ora ono sanate, wis ono sanate risiko. Tapi kita ora siap lho tengen. Jadi paham ya, dari kudu kowe kudu yakin ya. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul akhirah. Ya, jadi teng akhirat lah Allah tetap duwe hak yafalu ma yasha. Ya, jadi pokok pepe nang akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah suul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir. Yang salah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi jelas Nabi ngintikan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Sahabat ya tanya wa in zina wa in saraka, meskipun pernah musnya masa lalu pernah zina pernah maling, Nabi wa in zina wa in saraka, karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi ana wong zina wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam kudu ora tau zina fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina ora oleh masuk Islam. Gus kadung tahu sino yo kacau kabeh. Meskipun kok yo ana hisabe. Ya semua dosa itu ada napa. Kecuali ada kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wau salah bas sing khusuke ngono suul khatimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi Husnul Khatimah. Khalid bin Walid pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah Husnul Khotimah jadi panglima perang sing gawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah jadi suul khotimah. Semuanya ora usah diwa-diwano, pokoknya jamaah ning masjid apik ya apik, rasa mbok diwa-diwano wis biasa. Wae jamaah-jamaah anak rasa-rasen ya kadang-kadang ora sepi ora fardhu ain. Cuma nek kadang-kadang ya sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok yo aneh, kadang-kadang kok. Tapi nak kita terlalu semangat kok. Dari ano jamaah fardhu ain yo keliru. Orang fardhu ain kok buk fardhu no. Menghati sokai ono wong ya Rasulullah kulo niku tiang sing gada wedhus teng hutan. Wong niku senengane kulo ngurusi wedhus. Nabi ngendikane yo. Ya masuk ke dewi anak. Pas merumat wedhus semening Tegal yo nak agan sing buang ter. ben jin-jin setan pinggir melayu kabeh. Ya sok ya kon maksude kon salat dhewe cukup azan. Ya ora nabi maksa. Ora. Waya salat kudu mulah ya ora nabi ngendikan ya sok ora sesuai azan ngono. Nabi itu gampang. Tapi kan azan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan tau. Dan malah nabi guyon teko setan jin sing krungu suara muadzin iku melayu kabeh. Pemenang suaranya, oh tambah melayu. Terus kalau ada kesunatannya suara elek, potensi setan melayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi, suara api. Suara api malah marahi. Lihat tentang desa kula itu ada orang adanya elek era karuan. Ini badai dipecat kalau petenang selalu itu yang mari orang tangi ya. Jadi orang krungu mesti mangkel. Jadi waktu yang ngantuk itu langsung gue lihat dengan suara ya saja ini normalnya kesunatannya adzan sing suara apa tapi nak wong selek-elek ini suaranya apa kan malah ngantuk jadi jual ya ben sing suaranya elek ben sing ngantuk mus repot tenan saya ini. Jadi nabi we biasa mawon ya artinya biye-biye jamaah niku ya nabung ulama darani ono sing darani fardu kifayah ono sing darani sunnat muakkadah nah cara fatul qori ku sunnat muakkadah nah cara umum ulama darani fardu kifayah fardu kifayah kira ono sing wis nglakoni ya sakoto anil bagi liyane wis buku mungkin misalnya wong jamaah kabeh polisi jamaah sing ngurusi medis jamaah sing ngurusi ning ICU jamaah bareng oksigen entek lagi jamaah balik wis mati yo ngoperasi pasien tong-tong-tong jamaah moro masjid sunnah rasul bariku balik lho kok mati kan tadi di tiga jamaah kok mati kan tadi akan enggak lagi wong kudu ngaji ya jamaah itu sunnah tapi rasa berlebihan wong sing ono tugas luwe penting ya rasa jamaah termasuk rumah pasien rumah wong tua. Di fikih itu ada babun min adzari Jumat. Jumat sing wajib ana udzure, masuk rumah wong loro udzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerek-klerek tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekunane kuno ya ana ilmu, lan ulama waris satu lambia. Jadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca macam-macam. Lan ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngumpuri nabi. Mergo njogo nak nabi diserang. Ku nunjukno nak kabeh rasional. Ya padha saiki orang-orang musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah anak nuruti, misalnya kayak anut, oh ini faham anut Wahabi, Wahabi ini Mekah, malah ini Mekah para meneh, imam itu sholat, askari itu gelantungan yang Ka'bah, sholat mau ita itu ngalor gitu. Awal aku sholat pisah, hei sunah rasul sholat sholat. Saya kira pas di jamaahnya Mekah, askari melok jamaah tuh. Orang, kemudian senumpang Joko Hajar Aswad Mekah melakukan ita itu ngalor gitu. Orang kadang yang mikir, iya raja ma'ayun. Lah iya sih mbak itu Mekah, Mekah Dewi nyatanya profesional, askar juga Ka'bah ya. Orang raja ma'ayun, mbak jama'an itu raro. Pokoknya pas itu ya semua kam lah kutok, gue bentuk ngalor gitu. Ya sekunan itu, nah lah gue mau ya semuanya itu, semacam-macam. Ya pas sholat khauf, Nabi ya. Ya pokoknya nak sunat, ya sunat, nak fardu kifayah ya. Fardu kifayah, cukup fardu kifayah jadi fardu nopo. Aku lah bolak-balik lagi mami jenazah teng daerah kulo. Sholat pertama di mami ini, kulo lagi sering tuh bagian. Sholat terakhir di mami kesbagian. Wes bar wes, sok mulai lagi kon sholat kabeh. Mereka agar sholat sing lakoni gak mencekak, rasa berlebihan. Pokoknya agar faala wahidun minhum atau min ahli kifayah, ya sakoto andil bagi. Jadi fardu kifayah agar sing lakoni ya sakoto adik bagin koyo nontono hilal Ramadan sono sing delok kok roh ya siane ra usah delok coko kabeh ape delok soal yang jebule timo delok TV seram itu iki biasa mawon ya wae sing ra wajib ya ra wajib ila yaumil Ya, karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kapundur, pun wafat, pun intakola ilar rofiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intakola ilar rofiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira sadar ini fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain jogo nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya jogo. Jadi sing operasi ya monggo terus operasi, saka operasi ono adzan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid, jamaah. Bariku balik, pasene. Oh, malah bangga, oh mati syahid. Mati ini pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, ya orang syahid apa? Kira-kira malah damo pangeran, wah kok gobloknya ngono. Ya, yang contoh gampang sholat khauf. Wa idha kunta fihim faqom talahumus sholat afal takum ta'ifatum min ma'aka wal ya'khudu aslihatahum faidah sajadu fal yakunu miwaraikum. Nabi nak pas sujud itu mana ada sahabat yang enggak boleh sujud dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Faidah sajadu fal yakunu miwaraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudu khithrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon sholat mun farid meneruskan sendiri yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi sholatnya mau sah rokaat yang jamaah yang lainnya disuruh mun farid atau lo ke mufaroko mergo akhirnya kok nyelip Nabi jadi oleh sholat nyelip imam mun kondisi darurat itu oleh jadi sah rokaat makmum Nabi terus niat mufaroko terus Nabi diselip selesai terus jogo kajing Nabi. Mereka nak kira Joko khawatirnya Nabi diserang. Semalani faidah saja itu faliyakunu mewaroi. Walta tito ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal yakhudu khithrahu lasihatan. Dewi pangeran wadal ladzina kafaru law takhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayaminuna alaikum mailatan wahida. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam salat bareng, jamaah bareng. Mereka nak salat bareng, jamaah bareng iso diserang serentak. Mana kira usah jamaah bareng, ono sing ngadepi musuh. Lah saiki musuh iku ora ono. Tetep jamaah iku penting. Tapi kan tujuane ben nyawa slamet. Lah saiki nak dokter operasi. Nak jamaah. Cak cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah tuh enggak jeblok. Ora ono. Yo, tadi gue turun, tadi ngaji yo ngaji, tadi jamaah yo penting, tapi ya kapan? Tapi yo terus kok gue terus, muni kadang-kadang nih prakteknya belas maghrib tok biasa. Musola desa selangganan paling rame nih maghrib. Ya nih maghrib mau loro telu duhur gue belas. Padahal musola mati nanti kadang, oh kadang banget, mati pendarah, duhur, sakit sholat duhur. Nasib elek kok salat duhur. Rata-rata mati duhur ya. Paling populer salat niku maghrib. Ngomong sira salate biasanya nek maghrib salate mangkat. Bejone salat Id. Sira poso lawe salat. Oh nasib paling apik salat Id. Bos jos tenan iki. Wong fase wong tatonan wong ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi sholat sunat untuk perlakuan istimewa ini. Kalau sering nggak sholat itu, ya gara-gara itu, oh sih nyelati wes akeh. Ya mau kiai ini, kalau nanti nggak sholat itu tinggalin, ngeleng lojok kiai. Aku gus nggak sholat itu, oh kok sih nggak sholat itu sudah sholat kok. Ada yang mau mahwaya. Sisi ramen tolong, karena gus komat itu kalau sholat tengguri pol. Kok sholat gus? Nah, sih nggak sholat gue ngarep. Sih biasa kerja tengok luar-luar. Kok sholat gue ngarep? Biasa ra salat Gus mumpung salat dadi tenanan. Wah, repot. Iku nak ora pokoke fanatik salate rasah go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Go traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Pak. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat tarawih tapi kodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat tarawih mboten ditampi pangeran, kok cek ditanggungan wajib. Dadi yang kedua lho udane mimpin sholat kodok. Ulama nentang ya ora wani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan sebut iku. Ya enteni 3 dina nek cek mlaku ya hebat keramat berarti iki. 2 dina bubar dianggap tarawih aneh. Tapi sebetulnya cara fikih benar, memang orang enggak boleh melakukan kesunatan padahal punya punya utang apa? Wajib. Mulane ning dhewe aku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara traweh 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalih, mestine perdebatan wajib mbek sunat sik. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu enggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qodok apa wajib traweh? Wajib qodok kan? Boleh enggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, orang pulau rokaat itu segenteni pirang sholat. Jadi imamnya tak cukup, tak gosok. Itu ya alim tapi separuh. Separuh. Sholat raweh orang rokaat salam. Lainak kodoknya maghrib, iya. Itu yang bejo subuh. Lainak duhur kurang, nak maghrib. Ya iya, misalnya diniati kodok, nak maghrib iya, terawih mau todini lho, patang rokaat yang bejo duhur, orang rokaat yang bejo subuh. Maghrib berat keduman bagian kan? Masa untuk maghrib disolati dua rokaat? Nah, secara kula, saran kula, ya biasa ya, terawih, cuma disarankan selama ini bapak kula, ya fatwanya, ya orang yang lama tidak meninggalkan sholat, pokoknya tiap sholat disuruh dua kali. Subuh ya dua kali, duhur dua kali. Misalnya merasa 10 tahun, ya lakukan itu 10 tahun, itu gak masyakong. Kalau sehat sekali ya dua kali, berarti setiap satu sholat tiga kali. Dan boleh sholat setelah subuh, karena ini ada sebab mukaddim, sebab mutaqot. Yang gak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab, disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab, misalnya orang mati atau apa, kodok itu boleh, jadi bar asar, bar subuh itu gak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados kodok ini napa bu? Ya cara kula ge ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Di kata sempurna tapi mau sedino tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Napa? Terus sing gegerakan kula menawa ya sik urip. Wong ra kramat atau aneh-aneh. Ora awet, wong ra kramat itu ora awet. Tapi ya secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling nolah. Maksud terawih tok semangat tapi ngodoh ini sholat fardu betul nopo semangat. Wama antabiha til omi andola latihim. Wa idha waku al kaulu. Wa idha waku ala nalikan itu mibo apa al kaulu. Apa titah pengucapan alaihim yang atasnya kufar. Ehat kau tegesi dadi nyata apa ada busekso. Ayan zila ingin teturun apa adab dihim kelawan kufar fi jumlah til kufar. Yang dalam piro-piro golongannya wong kafir. Soben awes waya ono adab ini dawe Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya. Soben ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetono ingsun nahum gede wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Soben di antara alamat kiamat niku soben ono kewan sing metu saka bumi sing iso omong tukal limuhum. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing annas tukal limuh. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing brokrong sing maujud. Sing wujud saat iku khina furuji analikane metune dabah. Tabil arabiyati klan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al-maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah anna saking kita. Iku ngene innan nasa. Innan nasa sak temene manusa. Ai kufar Makkah. Wa ala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase anna sanging kita inna nasa e kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wala qiraati Fatih Hamzati anna lan ing atase qiraah sing maca Hamzi anna di sebagian qiraah qiraah kita no akhrasna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum anna nasa qiraah kita anna nasa lah sebagian qiraah napa inna nasa lah nak kita anut qiraah sing anna nasa tukot daru den kira-kira napa al ba'u ba'da tukallimuhum sausila fa tukallimuhum berarti akhrasna lakum dabatam minal arti tukallimuhum ay bi annan nasa nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar ana bak sing napa muqaddar tukaddaru den kira-kira ana bal bau bak badha tukallimu sausil lafat tukallimuhum kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira-pira ayat kita layu kinu na ora padha iman sapa wong akeh layu kinu na tek sura iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku mengku alal ba'si ing atas setangi sang kubur wal hisab bilan hisab wal iqab bilan siksa. Terus ngaten kene ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jimpen metu niku ontane Nabi Saleh sing disembelih kuda. Terus Nabi Saleh gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun nah kota wa atau an amri nopo rob di nah negara justru tenggelam nopo sebut ini kok faakoruha yufatam sama alim robum bidam bihim wasambah nah kota woi wasubihat terus fakat debuhu faakoruha fatam sama alim robum bidam bihim wasambah lah ontane Nabi Saleh sing riyen di sembelah kudar niku pokoknya balane kaum Samud niku jengben medal kubela sa. Terus ontoni ini sakit ngomong, ngomentari na anana sakanu bi ayatina lagi. Ngatas ngatas ini dia sami na batu. Nah, sekira paham lagi cara ni onto ngomong tu semua berdua. Menusoi ku goblok. Na ono cerita serengenge metu kau kulon, bi cara ni serengenge kau metu kulon. Lu masih saya ki metu kawetan ku ya raro cara ni blok goblok. Apa saya ki menu, dah podo. Saya ki kewan. Omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bungok-bungok ala kewan kuwi ora roh. Cara. Wong padha ora roh kok protes. Wong do gayat tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab. Lah saiki Mas yo saiki kewan bengak-bengok kuwi roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh to roh. Padha ora roh. Lah nek padha ora roh menyek saiki innallaha ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kuwi ora iso gawe, sing iso omong kuwi ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Ya gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Ya iku mergo muni sami tak. Kadane pangeran soben kewan iso omong, nggih Gusti, kula percados. Soben kewan bun rapa, nggih percados. Terus wong muni percaya wae pokoke sami tak. Nak menawa barokah percados iku pangeran Haru dilebokno. Tapi nek kowe tenane Gusti, kandhane ora ngandel apa. Pokoknya sami nak, atau semacam ngoten. Korean sahabat itu pernah ada fitop. Menurut sahabat gak rasional, protes. Ini loh, sunilahi maafis sama watiwa maafil artiwa intuk tu maafi anfusikum autufuhu yuhasibkum billah. Dosa itu cek buat omong no cek ora. Senajan tu dosa mau gumerenjet neng ati, wis dihisap. Akhirnya sahabat protes ya Rasulullah. Kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa. Tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gemerjete hati sudah ada? Bisa. Terus Nabi duka, suwae kulu sami'na wa atho'na. Wis kowe ora paham lah, suwae muni sami'na. Akhirnya terus niku. Terus kowe muni sami'na wa atho'na, gufronaka tak terusin robbana wa ilaikal masih. Bareng wis nurut muni sami'na wa atho'na, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni sami'na wa atho'na. Allah pirsa ora kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khin, musala iki angkat." Terus Ruhin mendingin, wah ini gak rasional Gus, musola kon ngangkat, berarti bantah. Oh aku butuh kurah kepin roh Ruhin nurut, semua itu angkat. Nah, engkau nak Ruhin yang angkat, aku menangku ya Ruhin agak rakuat. Butuh aku mau kepin roh aku nurut. Jadi pangeran itu ada ngutus semua butuh aku kepin roh nak uang itu nurut. Orang penting gak kuat orang, orang penting solat itu masuk bener. Biasa lagi solat itu nyubah pangeran apa kepin buswargo dia tak takut. Ayo kan nyembah pangeran apa nyembah swarga? Nah berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan. Boleh kompensasi kaya BLT ngono iki bukan boleh. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengin keluar. Ya, tapi pokoknya kan sholat ya sholat. Sembah pokoknya serapah amat itu tombol lah, uraya lah, ben kok pokoknya kan sholat ya. Sholat, wes rasa mikir macam-macam. Malah kan muni nabo, yo hafayu firu lima yasa, wa yadiku mayasa, wa wa ala kulli syai'in qadir. Terus aman rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minin, pokoknya iman kulun amanah sak teruse terus bila bila bersuwi bawa kalu samina watona. Soai gusti mon samina watona gufronaka. Soai sepurane sing kata gusti nak salah. Sementing kalau ni samina watona, tapi nak salah dia sepuro. Semono ay soai kita kongkan pangeran dia gusti, tapi nak salah sepuro. Semono dia perjanjian bis. Terus akhirnya pangeran Heru terus dibatal lo layu kalif wa bunafsan illa usha. Jadi sebetulnya kalau kita samina watona, ibu apa perso? Kalau kita ini tidak mampu mlebun rokok itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah barokah ra kuat insya Allah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ra kuat, ke mlebun rokok. Ya. Jadi sekarang tu wa'fu anna wa'firlana wa'rahamna. Ya mpun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Tapi saya ngaji ini aku darah ini bita. Saya ngurah roh mana ini tinggu kegiatan. Waduh ini. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh kanjeng Nabi, kabeh Nabi ku ora ngaran untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhirnya surat napa? Kalau itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dadi kok coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajude ra maca nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Ku ketok nak amale ku riya ngene aneh wae. Wis biasa ae ya, ku rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Maca berlebihan itu ya ora oleh. Kurang sering diundang tiyang. Gus bapak kula mati, Gus. Kula suwun rawuh acara ataqoh somatia. Lah maca kul huping pira? 1000. Waduh. 100.000 dapat neng bak isine jagung. Tak delok canom-nom wis krawu isoran. Yakin gak sito-sito sak krawuan. Aduh cepet bang. Anake nangis pancen niku bapake. Sing wong liya. Lho mboten teko. Gak gak teko wong bapakmu kok penyelametno aku. Waca dhewe kaya ngene. Masalahe nopo Gus? Bid'ah ya ora perkara bid'ah. Sing kowe kurang ajar, wong sing pengen slamet bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing maca no bapakmu sebenarnya bapaknya mati kayak gue teko. Oleh maca ya gue jiwai kok pas bapak mati. Gue tersakit tuh, tapi mulai waktu dia. Lu kalo yang bapak gue lo lu gak ada bapak namanya Bandur Samrin wasiat nak kabundut. Kon maca no kulhu bing batang ayu. Ini gue bapak ngutus gue lo, bapak adik-adik gue lo, dulur gue lo. Ya alasan ini bapak yang ngutus. Wong liya maca wong ora dijiwai lah, ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anak itu. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaq, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kula niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian itu diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imam. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso sholat, asal aja ora rukuk sujud lah pokoknya ngerti. itu tetap paling berhak itu atau aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awwaladin sholihin ya tuhan. Kita ini salah kaprah, malah anaknya ngalor ngidul, kan ngimami kiai anaknya ngalor, monggo. Ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah aku ngerasa gak pinter. Nggih kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Oh, rata-rata ora anger anak mau ngalor gitu. Piye patoke wis? Baru kok tak kok. Piye wis? Wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok goblok. Lah kok sering ngoten wae bilang jenazah mau kudu dinani mami anake ngono. Gak gelem. Terang surat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul tak kok jero tak kok patok. Nak gak pe mati persiapan semu anak-anak ribut tu nane. Ya gus derek solat awas kena amin derek tenanan. Aku mergo tak jelas rata tenanan. Nampak omong ini ngaku rata anak ya omnya. Wati dan apa? Pentingnya wong alim ngoten misong gerta. Tak jamin aku mau rata tenanan. Aku anak era tenanan ngalor. Ini senarai tak kau ngoten. Gus jero turun. Padahal gus tu ribut. Mau terakhir, mau kuliner semangat turun, aduh semangat bareng. Anaknya kandung itu semuanya. Temen ini sama ini. Itu tidak boleh, minimal pernah serius ngelatihan pengkuannya. Mergo almansus, wakur rabbir hambuma gama robbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran. Wakur rabbir hambuma gama robbayani. Sabira anisqurli waliwa gitu. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idama tabnu adam ing qoto amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin au waladin salihin yad'ula. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Nek mesti ji anak lan kok suwe nak bapakmu mati kok ngaturi kiai kon dungo kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Malah kiai ini kon tenangan, kiai ini tenang aja orang anak air aku pak. Ya ono sing ibu-ibu nangis itu kalau rapati percaya, aneh-aneh wae. Tuhan ibu sari pulau sama mati rugen, mulai so nangis, kok so mati. Nangis kiai orang tahu seneng neng dunia Gusti Musa. Paham ya, dari suwong kudu anut. Jadi kalau ini pas bapak wafat, ini ku diantara gelombang makmumin itu saya diantaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya ngimami ya saya jadi makmum. Tapi kalau ngimami juga, ya, karena tadi macam dawuh ulama fikih, ada orang tua mati. Itu awalan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfabun nas dianggap sing paling welas. Lungguh jenengnya anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu sahabat yo menungso. Bareng Nabi teng liang lahat iku Anas bin Malik. Anas sudah dalemi Nabi niku nggih. Nyuwun sewu nggih mendem maksudnya ya mendem lah. Fatimah tau kok bareng Anas mulai dimaki-maki. Maksud niku teng hadis Bukhari. Ya Anas panggil Anas sudah dalem dipanggil. Ya Anas atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah aturab. Kalau mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, aku nangis. Ya Allah, aku bisa malah mendem Nabi, aku nangis. Liannya tenang ya, tetap. Fatimah gak mentol, dulu suasana Nabi di kono. Mereka anak. Anak sih masih lali, padahal cowok dalam, biasa tadi. Melok. Baru dicoba lo, Sayyidah Fatimah, atobat. Kalau ini apal hati sih. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah aturam. Cek tegam, kau mau malam mendem bapakku tau. Lu nangis lagi, ya Rasulullah. Ku putuh diri melok. Padahal ya gelem ragil deh jenisnya mau wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak itu surat kebak ya. Gua nak rugin, bapaknya mati, melok, mendem. Gua keselan di kongkong, surat raro anak sih. Tetep beda, anak itu tetep. Nah ya Sayyidah Fatimah itu. Tapi orang duko-duko nganggap itu syariat haram ya, enggak maksudnya. Nas, gamane Anas kan cadak. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono kuwi iso melok-melok. Karepe sing pon mendhewe iso abet beduwi-beduwi sing rapati. Gak pati duwe napa? Alakoh karo gamane sing rapati. Ya seperti itu. Berkuan. Dan itu ndak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak sampai yang ada terjadi makalah. Atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atu. Cek mentalane Anas kuwi iso melok. Buruk lo, ya itu anak. Kalau pas bapak wafat, dia teko teng jenazah pasti syarat, tapi ramadhan dulu, itu anak. Ya, tapi tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Ruhin mati, terus semangat mendem, kan mau kan dikubur kan? Iya, anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi sing semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham yo kena nak mati sing semangat, lalu ku semangat sentimen. Jadi kabeh ono normane, sing semangat ngono ben wong. Iya. Iya. Ora lucu to, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenangan pas mendem ya bebo raroto kok melok apa? Semangat, versus semangat mudine wae wae sing bebo rarom kono sing tau THR sing ora macam-macam. Annan nasaka anu bi ayatina la yuqinun. Ay la yuqinun ati kese ora iman sapa annas bil Qur'an iku an Qur'an al mustamil kang mengko alal ba sing ngatasi anane crita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab waliko bil anane siksa. Wabi huru jalan kelawan metune dabah sebab nak dabah itu arti wis metu yang koti udah dintek apa al-amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik warna yulan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah saat ini saya wajib jadi entah ya amar ma'ruf nahi mungkar sa'usi metune apa dabah walayu ini lan orang dianggap iman sapa kafir dan wong kafir senajan tau ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman sudah ditompok ya apa layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasafat fi imaniha nabu khairan kama awfa kaya oleh maringi wahyu sapa apa ila nu fil marino inna hu la yu'mina min qawmika illa man wa yawma subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mudada zalimani subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mudada zalimani سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد علمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد علمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد علمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد علمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد علمه